Doa sebelum belajar. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Guru. Oh iya anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa. Bu Guru, aku belum hafal berdoanya. Kalau aku sudah hafal Bu Guru. Baiklah anak-anak, kalau begitu ayo kita berdoa bersama-sama ya. Iya Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Coba sekarang Diva bacakan arti dari doa tadi. Baik Bu, artinya adalah, ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Terima kasih Diva. Nah, kita harus berdoa setiap hari. Ketika akan belajar pun, kita harus berdoa. Aku juga suka berdoa, Bu Guru. Baiklah anak-anak, sekarang ayo kita mulai belajarnya. Assalamualaikum Bu, Diva pulang. Pupus juga. Waalaikumsalam. Ayo kita belajar. Iya Diva, kita tidak boleh menonton TV terlalu lama. Itu tidak baik. Pupus benar, teman-teman juga ya. Tidak boleh menonton TV terlalu lama. Nanti matanya lelah dan sakit. Ayo kita belajar. Ya Diva, jangan lupa kita berdoa sebelum belajar. Kamu benar, Pus. Ayo kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin. Nah, sekarang ayo kita belajar. Aku pinjam bukunya ya. Ini Pus, belajar yang baik ya. Oke. Teman-teman, kalau kita akan belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo kita ulangi, berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman.